Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah: wa'lam annahu yanbaghi lil-'abdi an tashhabahu asy-syafaqatu abadan ما صاحب الدنيا لأنه لا يدري على ما يموت عليه وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاه عند الموت ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه فإن رحمه الله فبفضله وإن عذبه فبذنبه. Berkata al-musannif al-imam al-barbahari rahimahullah dalam syarh sunnah, melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Kata beliau rahimahullah: wa'lam, dan ketahuilah, ilmuilah olehmu wahai seorang muslim, anahu yanbaghi lil abdi, bahwa semestinya yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah an tashhabahu syafaqatu abadan ma sahibad dunya, agar dia selalu dan terus menerus selama hidup di dunia ini merasa belas kasih terhadap dirinya. Jangan lantas kemudian merasa bangga, merasa ujub atas apa yang dia miliki, tetapi hendaklah berbelas kasih atas dirinya sendiri selagi dia masih hidup di dunia ini. Apa sebab? Li'annahu la yadri 'ala ma yamutu 'alaihi, karena dia tidak akan tahu. Li'annahu, dia manusia tadi, la yadri, tidak akan tahu. Ala ma yamutu alaih, di atas apa dia akan meninggal dunia? Apakah di atas Islam, di atas sunnah, ataukah di atas kefasikan, kemaksiatan, dosa besar, ataukah di atas kemunafikan, atau bahkan di atas kekufuran, kufurun akbar wal iyadu billah. Tidak ada seorang pun yang tahu akhir dari kehidupannya, husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Oleh sebab itu, seorang hamba semestinya selalu waspada, berhati-hati dan berbelas kasih atas dirinya sendiri. Jangan merasa bangga, jangan merasa ujub, jangan merasa angkuh, jangan merasa hebat terhadap apa yang telah dia capai dan dia miliki. Karena semua itu berakhir pada saat berakhirnya kehidupan dia. Wa bima yukhtamu lahu, seorang tidak akan mengetahui khatimah akhir kehidupan dari dia. Wa ala ma yalqallaha azza wa jall, wa in amila kulla amalin minal khair, dan dia tidak akan mengetahui di atas apa dia akan menghadap Allah azza wa jall, walaupun selama hidupnya itu dia melakukan amal kebaikan. Jangan lantas saya dari kecil sudah lahir di tengah-tengah komunitas salafiyin, bukan lagi dari kalangan muslimin, tetapi sudah di tengah komunitas salafiyin, tumbuh berkembang dalam pendidikan salafiyin, beranjak remaja di tengah-tengah lingkungan salafiyin, dewasa pun demikian, bergaul dengan pergaulan salafiyin, tetap harus waspada dan hati-hati. Karena hati itu tataqallab, al-qulubu tataqallab. Hati itu berbolak-balik. Tidak lantas sejak 40 tahun yang lalu bahwa dia telah berada di atas manhaj yang benar, kemudian merasa cukup, merasa bahwa dia tidak akan tersesat, tidak. Justru ini awal dari penyimpangan. Wa in amila kulla amalin minal khair, sekalipun dia selama ini selalu berbuat kebaikan, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, tetap harus hati-hati, harus selalu waspada, berusaha untuk terus istiqamah. Jangan merasa bahwa dirinya selama ini di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang hak, kemudian semaunya sendiri. Lah, tidak ada jaminan. Selagi seseorang itu masih hidup, tidak pernah dia aman dari fitnah. Inna quluba bani Adam baina usbi'aini min asabi ar-Rahman yuqallibuha kaifa syaa. Fa idza syaa azaghahu wa idza syaa aqamahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab ucapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sering sekali mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang suatu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah, kuatkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, innaka tukthiru min hadzal du'a. Ya Rasulullah, betapa seringnya engkau mengulang-ulang doa ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta keteguhan hati, keistiqoman hati kepada Allah azza wa jall. Mendengar pertanyaan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya hati manusia itu ada di antara dua jari-jemari Allah azza wa jall, yuqallibuha kaifa syaa. Allah yang akan membolak-balikkan hati itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Fa idza syaa aqamahu. Jika Allah menghendaki, Allah akan meneguhkan hati hambanya tersebut. Wa idza syaa azaghahu. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyimpangkan hati hamba tersebut. Walau ada dalam jasad kita, walau bersama kita kemanapun kita pergi, tetapi yang menguasai hati kita bukanlah kita, tetapi Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya, jangan pernah merasa aman dari fitnah. Wa yanbaghi lirrajulil musrifi ala nafsihi alla yaqta'a rajahu 'indal maut. Dan semestinya bagi seorang hamba yang selama hidupnya selalu berbuat kejelekan, dosa dan kemaksiatan, dia tahu, dia sadar, dia jahat, dia jelek, tahu dia, faham, selalu mencuri, selalu merampok. Enggak mungkin dia meyakini bahwa mencuri itu halal. Seorang muslim mencuri, meyakini pencurian itu halal, perampokan itu boleh. Dia yakin itu dosa besar. Dan tetap dia lakukan. Orang yang seperti ini semestinya bagi dia, alla yaqta'a rajahu 'indal maut. Jangan sampai memutus harapannya dari ampunan Allah Azza wa Jal di saat-saat dia sedang sakit mendekati kematian. Jangan sampai putus asa. Karena itu semua adalah bayang-bayang dan bisikan-bisikan syaitan. Wa yuhsinu dhannahu billahi wa yakhafu dhunubahu. Dan hendaklah seorang yang musrif melakukan israf, perbuatan yang melampaui batas, melanggar larangan-larangan Allah dan menyia-nyiakan perintah-perintah Allah. Hendaklah orang yang seperti ini selalu berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, bahwa Allah rahmatnya sangat luas, ampunannya sangat luas, merahmati, mengampuni dosa hamba-hamba yang bertaubat kepadanya. Ketika sakit, hendaklah mengingat dan memperkuat harapannya kepada Allah Azza wa Jal. Wa yakhafu dhunubahu, dan merasa takut terhadap dosa yang pernah dia lakukan selama ini, kemaksiatan, kezaliman yang dia lakukan, baik antara sesama manusia atau lebih dari itu, kezaliman-kezaliman yang dia lakukan pada hak Allah Azza wa Jal, di mana dia menyia-nyiakan perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Yakhafu dhunubah, takut, merasa ngeri atas dosa-dosa yang dia lakukan. Fa in rahimahullahu fa bi fadlihi. Jika kemudian Allah tabaraka wa taala mewafatkan dia, mencabut nyawanya, memisahkan dia dengan kehidupan di dunia ini. Tidak ada lagi bagi dia kesempatan untuk beramal, dan Allah merahmatinya, mengampuni dosa-dosanya. Fabifadlihi, itu semua murni anugerah, keutamaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba tadi. Hadithul Bitaqah yang telah kita lewati bersama dalam pembahasan Fathul Majid, syahid sebagai saksi atas ucapan beliau ini. Seorang hamba yang penuh dengan catatan-catatan dosa, tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala berkehendak untuk mengampuninya. Fabifadlihi, itu semua murni anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kasih sayang Allah Azza wa Jal kepada hamba tadi. Wa in 'adzabahu fa bidzanbihi, dan jika Allah Tabaraka wa Ta'ala mewafatkan hamba tadi, membuatnya terpisah dengan dunia sehingga tidak mampu lagi dia beramal, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengazabnya, itu murni dengan sebab dosa, kemaksiatan, perbuatan melampaui batas yang dilakukan oleh hamba tadi. Keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tahta al-maji'ah, insya'a azabahu, insya'a ghafara dhanbahu. Inilah akidah ahlu sunnati wal jamaah terhadap seorang muslim yang meninggal dunia saat dia melakukan dosa besar dan belum bertaubat dari dosa besar tersebut. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a, ini yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwa beliau mengingatkan kita seorang muslim untuk senantiasa waspada, senantiasa berhati-hati dalam berbagai aspek kehidupan kita, baik saat kita kaya ataupun miskin, baik dalam kondisi kita sehat walafiat atau dalam kondisi sakit dan kritis. Tetap kita harus memiliki dua sifat ini, al-khawfu war-raja. Sebagian ulama menyatakan bahwasannya seorang hamba yang kondisi badannya sehat, maka hendaklah dia memperkuat janiba al-khawf, sisi ketakutan dia kepada siksa Allah Azza wa Jal, kekhawatiran dia atas murka Allah terhadap dirinya. Sehat dia, mampu berbuat apa-apa, tetapi ingat, Allah Tabaraka wa Ta'ala zat yang lebih mampu melakukan segala sesuatu. Bisa saja dalam detik berikutnya dia jatuh tersungkur sakit, bisa saja dalam kedipan mata berikutnya terjadi kecelakaan yang menimpa dirinya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi beberapa detik berikutnya dalam kehidupan kita ini. Sehingga ketika seorang yang sehat dan dia lebih menguatkan janibal khauf, akan selalu berhati-hati dari menyia-nyiakan perintah Allah dan melanggar larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika dia dalam kondisi sakit, para ulama menyebutkan yuqawi janibar raja, hendaklah dia memperkuat sisi raja, harapan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, harapan dia atas ampunan Allah Azza wa Jal, dan terus dalam kondisi takut dan menangisi dosa-dosanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, tidaklah terkumpul dua sifat ini pada seorang hamba, yaitu al-khawf dan raja, melainkan pasti Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan harapan kepada hamba tadi, harapan dia kepada Allah, Allah akan berikan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melindungi dia dari ketakutan atas murka dan siksa Allah Azza wa Jal. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, qawluhu wa'alam annahu yanbaghi lil'abdi an tashabahu syafaqatu abadan ma sahibat dunya, li'annahu la yadri ala ma yamutu alaih wa bima yukhtamu lahu. Wa aqul, dan saya katakan, kata Syekh menjelaskan ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah, innal wajiba 'alal 'abdi an yakuna fi hadhihi ad-dunya bainal khawfi war raja kama taqaddam lana al-kalamu 'ala dhalik. Innal wajiba, sesungguhnya perkara yang wajib, 'alal 'abdi, atas seorang hamba, an yakuna fi hadhihi ad-dunya, dalam menjalani kehidupan dunia ini, siapapun dia, pria, wanita, tua, muda, talibul ilmi atau mudarris, apapun dia kondisinya, yang wajib bagi seorang hamba dalam menjalani kehidupan di dunia ini harus berada di antara baina al-khawfi war-raja, antara sifat al-khawf dan raja. Khawf, takut dari murka Allah Azza wa Jal, dari ancaman Allah Azza wa Jal, dari siksa Allah Azza wa Jal, manakala dia menyia-nyiakan perintah Allah atau melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jal. War-raja, dia juga harus memiliki sifat ar-raja, penuh harapan, menggantungkan harapannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berharap amalan yang dia lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jal, berharap Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan pahala yang berlimpah kepadanya, berharap Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Dua hal ini harus ada pada seorang hamba, dan harus seimbang antara dua hal ini. Ketika dia hanya mementingkan al-khawf saja, dia akan tersesat. Dan ketika dia mementingkan ar-raja saja dan mengesampingkan al-khawf, dia juga akan tersesat. Maka harus kedua hal ini ada pada diri seorang muslim. Sebagaimana hal ini telah kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu, kata Syekh rahimahullah. Qala wa qad karrara ahlul ilmi annahu yandaghi lil muslimi an yakuna al-khawfu alayhi aghlabu fi hayati fi hali sihatihi wa an yakuna ar-raja'u alayhi aghlabu 'inda al-maut. Dan para ahlul ilmi, para ulama, mereka menyebutkan bahwasannya seorang muslim hendaklah rasa takut itu lebih dia kuatkan dalam kondisi dia sehat. Hendaklah dia menguatkan sisi al-khawf. Kenapa demikian? Karena orang yang sehat, dia bisa berbuat apa saja, berbeda dengan yang sakit. Kuat ini, sehat dia, bisa berbuat apa yang dia maukan, bisa berjalan kemanapun dia ingin. Sehingga dikhawatirkan dalam posisi dia yang kuat dan sehat itu sampai melanggar larangan-larangan Allah atau menyia-nyiakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau dia ingat dengan ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala, siksa Allah, murka Allah, dia akan urung diri dan takut. Demikian pula, wa yakuna ar-raja'u 'alaihi aghlabu 'inda al-maut. Dan hendaklah seorang muslim rasa harapan, menggantungkan harapan kepada Allah Azza wa Jal, hendaklah lebih dia kuatkan ketika dalam kondisi sakit atau bahkan menjelang kematian. Orang yang sakit lemah fisiknya, enggak bisa berbuat apa-apa, hanya terbaring di tempat tidurnya, selalu minta bantuan orang lain untuk melayani kebutuhan-kebutuhannya, diambilkan makan, diambilkan minum, bahkan disuapi, yang sudah sangat lemah. Kondisi yang seperti ini, apa yang akan dia lakukan? Tidak lain kecuali menggantungkan harapan agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan belas kasih kepadanya, merahmatinya, mengampuni dosa-dosanya, menutup aib-aibnya, sehingga dia lebih menguatkan sisi ar-raja daripada al-khawf. Wa qad jaa fil hadits 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'ala shabin wa huwa fil maut fa qala kayfa tajiduk qala wallahi ya rasulullah inni arju Allah wa inni akhafu dhunubi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له. Dan telah datang sebuah berita, sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui seorang pemuda yang dalam kondisi sakit parah menjelang kematian. Sakit parah nih, masih muda. Bukan berarti kematian itu lebih dekat kepada yang tua, tidak. Siapapun tidak pernah merasa saya lebih sehat, lebih tahan lama kematiannya daripada si fulan itu, enggak. Dakhala ala syabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke sebuah rumah menjenguk seorang pemuda yang sakit dan parah sakitnya, bahkan menjelang kematian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa tajiduk?" Bagaimana kondisimu? Apa yang sedang engkau rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu dalam kondisimu yang sangat lemah seperti ini? Faqala, maka sahabat tadi berkata, "Ya Rasulullah, sungguh demi Allah, aku benar-benar mengharapkan ampunan Allah. Aku benar-benar mengharapkan belas kasih Allah Azza wa Jal, rahmatnya. Sangat-sangat mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jal. Tidak ada lain kecuali menggantungkan harapannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa inni akhafu dhunubi. Dan aku takut terhadap dosa-dosa yang pernah aku lakukan." Tergambar dalam benak pemuda ini tadi semua dosa yang pernah dia lakukan. Menyesal, menyesali, menangisi, berusaha untuk benar-benar mengharap ampunan Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Harapan untuk sembuh tetap ada. Harapan untuk kembali sehat ada. Upaya dia untuk berjuang melawan penyakitnya sehingga dia diberi kesembuhan untuk kembali bisa beramal saleh, ini harus tetap ada pada diri orang yang sakit. Karena itu motivasi yang terkuat bagi dia untuk bisa kembali sehat. Tetapi dia juga menggantungkan harapannya di saat-saat terakhirnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya sakit ini berakhir dengan kematian, harapan besar dia gantungkan kepada Allah. Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Tergambar dalam benak pemuda ini tadi dua hal. Takut terhadap dosa-dosanya dan sangat mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin." Tidaklah dua hal ini terkumpul, al-khauf war-raja, pada hati seorang hamba pada saat-saat yang seperti ini menjelang kematian. Kenapa? Tidak semua orang bisa merasakan ketenangan saat kematian mendatanginya. Mereka orang-orang kafir galau ketika mendekati kematian. Bukan hanya ketika mendekati kematian, saat sakit datang kepada mereka, galau mereka. Frustasi, stres, bagaimana dengan harta saya, bagaimana dengan benda-benda mewah yang saya miliki, bagaimana nanti perjalanan bisnis saya, bagaimana dan bagaimana. Semua itu menghantui orang yang kafir, yang murtab, yang ragu terhadap kebenaran Islam. Sehingga saat-saat mendekati kematian, bukan al-khawf wal-raja, bukan pula dia ingin masuk ke dalam Islam, tidak. Tetapi terus syaitan memberikan was-was kepadanya tentang harta benda, anak, keluarga yang akan dia tinggalkan bagaimana. Sehingga saat akhir hayat tiba, dia tetap dalam kekufurannya dan kegalauannya. Berbeda dengan seorang muslim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul dua sifat ini, al-khauf war-raja, pada hati seorang hamba dalam kondisi yang seperti ini menjelang kematiannya. Dia tenang, enggak terpikirkan yang lain. Dia hanya takut terhadap dirinya sendiri atas dosa-dosa yang dia lakukan dan benar-benar mengharap ampunan Allah Azza wa Jalla. Illa, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tahu Allahu ma yarjuhu wa amanahu mimma yakhaf." Allah berikan apa yang menjadi harapan dia dan Allah berikan pula keamanan dari rasa takut yang dia rasakan. Allah tabaraka wa taala akan memberikan ketenangan, sakinah kepada hamba tadi. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata meyakini Rabbku adalah Allah, kemudian istiqamah di saat-saat terakhir menjelang kematiannya, para malaikat turun mengelilinginya. Allah takhafu wa la tahzanu, memberikan hiburan, jangan engkau takut terhadap masa kehidupan berikutnya yang akan engkau jalani, alam barzakh. Jangan engkau khawatir, diberikan ketenangan sakinah. Wa la tahzanu, jangan engkau sedih berpisah dengan dunia, meninggalkan harta benda yang engkau miliki. Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan ganti bagimu di kehidupan yang lebih baik. Apalagi yang dia takutkan? Seorang yang beriman dan istiqamah akan terkumpul padanya dua hal ini di saat-saat menjelang kematiannya. Tidaklah terkumpul dua sifat ini pada hati seorang hamba, melainkan pasti Allah memberikan apa yang menjadi harapannya, dan Allah berikan pula keamanan dari rasa takut yang ia rasakan. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi, dan ini lafadznya Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasanun gharib. Waqad ruwiya ba'duhum hadzal haditha an thabitin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mursala. Dan sebahagian para muhaddithin meriwayatkan hadith ini dari jalurnya Thabit, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Kalau tadi dari Thabit, dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'. Sementara yang ini dari Thabit tabi'i, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tamanna makraka wa la tulhi qulubana an dhikrika wa la tuwalli alaina ghayraka. Allahumma inna na'udzubika minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi wa nazaghatihi. Allahumma amin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami termasuk di antara hamba-hambamu yang merasa aman atas makar-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati-hati kami berpaling dari mengingat-Mu, dan janganlah Engkau palingkan kami kepada selain-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari syaitan yang terkutuk, dari bisikan-bisikannya, dari tiupannya, dari godaan-godaannya, dari kesesatan-kesesatan yang dia berikan kepada hamba-hambanya. Allahumma amin. Selesai kita dari membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.